Ratapan hati ini terbakar api cinta, luka yang ku derita, derita, derita hati yang menderita. Tetes tetes air mata sebagai pertanda, cerita yang aku bawa, duka dalam cinta, pahit rasa empedu tak semanis madu. Kau sirami air buah, manis rasanya. Kalau tak mau, jangan mengganggu. Kalau tak cinta, katakan saja. Biarlah semua ku tanggung sendiri, ku bawa serta hati yang sedih. Cerita lama kau tutup saja, hanya menambah luka di hati. Keringlah sudah air mataku, terbawa arus lautan biru. Akan kemana serah saja, terserah diri. Ini semua tinggal kenangan, hidup yang penuh oh hanya menambah luka di hati. Keringlah sudah air mataku, terbawa arus lautan biru. Akan kemana saja, terserah diri. Tetes tetes air mata sebagai pertanda, cerita yang aku bawa, duka dalam cinta, pahit rasa empedu tak semanis madu. Kau sirami air gula, manis rasanya. Kalau tak mau, jangan mengganggu. Kalau tak suka, katakan saja. Biarlah semua ku tanggung sendiri, hidup yang penuh oh.